Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pemirsa Radio TV dan pendengar Radio Rojen dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisar al-Muqni yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini masih melanjutkan babul khiyar dari salah satu bab jual beli, dan insyaallah kita akan memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV untuk bersoal jawab dengan pemateri kita Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Di kesempatan pagi ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini kepada Ustaz Fadil Tafadhul Masyukur. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa Raja TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang asal kitab adalah li Syekh Ibn Qudam Al-Maqdisi, yang sampai kita membahas tentang khiyar al-majlis pada perkataan muallif walikullim minal mutabai'aini. Taqra'a Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala. Babul khiyar. Walikullim minal mutabai'aini al-khiyaru ma lam yatafaraqa urfan bi'abdanihima. Dan bagi setiap dua orang yang berjual beli, baginya al-khiyar ma lam yatafaraqa, selama keduanya belum terpisah secara uruf, bi abdanihima, dengan kedua anggota badannya. Baik. Muallif menjelaskan di sini, bagi setiap penjual atau pembeli, dia memiliki hak khiyar, ingin meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Kapan hak khiyar mereka dapatkan? Selagi setelah membuat akad, si A dalam satu buah majlis, satu tempat, satu ruangan, mengatakan saya beli barang ini dari Anda. Diterima barang oleh pembeli, saya beli. Ini uangnya. Ya. Selagi mereka belum berpisah, fisik mereka berdua masih di ruangan tersebut, maka masing-masing berhak untuk membatalkan jual beli. Masih duduk dalam ruangan tadi sampai ngobrol sana sini, sampai nonton segala macam aktivitas dalam ruangan tadi berdua. Hah? Sebelum keluar, salah satunya si pembeli atau penjual mengatakan, maaf saya enggak jadi membeli atau saya enggak jadi jual. Ya, hak dia, dan tidak ada hak bagi pihak lain untuk mengatakan enggak, saya tidak mau melepasnya. Ya, ini urfan. Secara uruf mereka berpisah. Selagi belum berpisah secara uruf. Kenapa dikatakan secara uruf? Kaedah bahwa uruf dikatakan sebagai dalil al-adat muhakkama yang dijelaskan oleh para ahli usul fikih dalam hal kasus seperti ini. Syariat tidak menentukan berpisahnya itu seperti apa. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabai'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari mā lam yatafarraqā." Dikutipkan dari Bukhari dan Muslim dari hadis bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumā. Rasulullah SAW bersabda, bila dua orang laki-laki melakukan jual beli, membeli atau menjual, menjual atau membeli, maka masing-masing mereka, baik si penjual ataupun si pembeli, memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Apa yang dimaksud dengan berpisah di sini? tidak ada keterangan syariat, maka sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat dalam tahdid, dalam penentuan maksudnya, maka bisa dikembalikan kepada uruf. Ini yang dikatakan bahwa al-adatu muhakkamah, di sini yang menjadi penentu adalah kebiasaan, adat, istiadat. Biasanya dikatakan orang itu belum berpisah selagi mereka masih dalam satu majlis. Mereka ngobrol-ngobrol. Kalau majlisnya itu lama, umpamanya pada waktu mereka dua orang naik pesawat teman, lalu pada waktu pesawat take off, mereka melakukan langkah jual beli. Ya, sambil ngobrol-ngobrol, udah tanah saya di sana saya jual, udah saya beli ini DP, kata si pembelinya. Mereka masih dalam pesawat, berarti majlisnya masih satu. Ya. Pesawat umpamanya berjalan selama 2 jam, 3 jam, atau sampai 8 jam, 9 jam, bagi masing-masing pihak berhak untuk membatalkan pembeliannya atau penjualannya. Karena ini masih dalam satu majelis. Ya. Tapi bila salah satunya, ketika umpamanya pesawat transit di satu kota dan dia turun, keluar dari pesawat, ya, sekarang berpisah majelisnya. Ya. Ini dinamakan dengan khiyar majlis menurut uruf seperti itu. Selagi mereka masih di suatu ruangan dan masih berbicara, ya, masih dalam satu tempat, ini masih bersatu namanya belum berpisah. Walaupun pembicara mereka sudah ke sana kemari. Baik. Fadhal Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in nafayahu aw asqatahu saqat. Dan apabila keduanya menafikan atau melepaskan, membatalkan khiyar, maka khiyar pun menjadi tidak ada. Wa in asqatahu ahaduhuma baqiya khiyarul akhar. Dan apabila salah satu dari keduanya melepaskan, tetap pilihan atau khiyar bagi yang lainnya. Wa idza madat muddatuhu lazim al-bai. Dan apabila telah berlalu waktu, maka terjadilah jual beli. Wa inna fayahu aw asqatahu saqat. Bila keduanya menafikan, mengatakan tidak ada khiyar, penjual mengatakan ini saya jual tanah saya yang di tempat situ ke anda, kamu tahu kan? Iya saya tahu. Dan saya tidak ada hak khiyar, dia nafikan. Ya, si pembeli juga saya beli, saya juga tidak ada hak khiyar saya. Maka dengan demikian mereka jual belinya langsung menjadi lazim. Tidak ada bisa mengatakan saya enggak jadi. Au asqatahu, atau mereka menggugurkan hak khiyarnya. Kedua-duanya mengatakan hak khiyar saya ada, saya gugurkan. Hak khiyar kamu gimana? Saya gugurkan juga kalau kamu menggugurkannya. Au wa in asqata ahaduhuma baqiya khiyarul akhar. Bila salah satu saja hak khiyar mengatakan saya hak jual khiyar saya dalam penjualan ini, saya gugurkan. Kata pembeli, itu hak kamu, tapi yang saya belum gugurkan. Saya masih berpikir-pikir juga dalam majlis ini. Ini maksud hadis, ini maksud di pernyataan mu'alif tersebut. Wa idza madat muddatuhu lazima al-bay'u. Bila berakhir masanya, maka jual belinya menjadi mengikat lazim. Maksud yang dimaksud oleh mu'alif dengan mudah, dengan waktu, ini sebetulnya khiyar majlis tidak ada waktu. Yang maksud di sini adalah berpisah majlisnya, selesai majlisnya. Itu dimaksud dengan berakhir waktunya. Sudah tidak dalam satu majlis lagi, sudah berpisah mereka berdua, ya, keluar dari ruangan tadi. Kalau dari pesawat tadi pesawatnya sudah turun, salah satunya turun, dia mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah selesai. Akadnya menjadi mengikat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaAllah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, terkait dengan pembahasan dari salah satu kaidah dalam khiyar. Dan untuk memperluas pembahasan, bagi anda ingin bertanya dalam bab ini, anda bisa menghubungi kami. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat silakan Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dalam pembahasan ini atau pembahasan yang lain terkait dengan bab muamalah, kita berikan kesempatan untuk 3 penelpon yang pertama terlebih dahulu, kemudian kami akan dari pesan singkat. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba di Sulawesi, Pak Ustaz. Ayo, ahlan ya Umar, silakan. Saya begini Pak Ustaz, dulu itu pernah saya berwasiat kepada anak saya begini Pak Ustaz, kalau saya meninggal maka wakafkan ini kepada tanah ini Pak Ustaz, wakafkan ini kepada pesantren. Tapi kadarullah Pak Ustaz, sekarang anak saya butuh biaya banyak, sebentar lagi akan masuk kuliah dan insya Allah rencananya saya kasih masuk SKD Jember jika ada rezeki Pak Ustaz. Rencananya saya, karena ini belum saya serahkan Ustaz kepada wakaf ini belum saya serahkan kepada siapapun, rencananya kalau bisa bolehkah saya alihkan, saya jual itu untuk biaya anak saya sekolah Pak Ustaz. Nah baik, itu saja pertanyaannya. Boleh tambah satu lagi? Sebentar, tadi perkataan Anda apa? Kalau saya meninggal saya wakafkan. Kalau wakafkan ini tanah kepada salah satu pesantren. Saya wakafkan, berarti belum ada wakaf. Belum ada wakaf. Baru rencana. Ya, baru perkataan wasiat. Iya. Ya. Dan ternyata butuh, maka dia belum menjadi lazim. Karena tadi mengatakan bila meninggal dan Anda belum meninggal, maka boleh dicabut lagi. Tapi kalau sudah pernyataan wakaf mengatakan saya wakafkan tanah ini, maka ini tidak bisa dicabut. Ini berbeda antara pernyataan dengan tadi mentaklik namanya dikaitkan dengan meninggal. Ini belum sabit, pernyataannya belum jadi tetap. Ya, maka boleh dicabut kembali. Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai satu lagi Ustaz. Tafadhali. Begini, masalah jual beli ini kan pernah ada teman menawarkan satu HP begitu, tapi dengan perjanjian. Menawarkan apa? HP. Menawarkan HP. Terus dengan perjanjian satu pekan kemudian baru dibayar. Tapi kadarullah Ustaz, setelah berpisah dia membatalkan itu karena sesuatu hal. Pertanyaan setelah berpisah? Iya, setelah berpisah. Majlis, sudah bersama majlis? Iya. Karena saya perjanjiannya pagi, dia membatalkannya sore hari, Pak Ustaz. Baik. Tidak ada hak dia untuk membatalkannya kecuali Anda setuju. Kalau tidak, dia wajib harus membayarnya. Iya, karena berhubung teman Ustaz, saya ikhlas saja. Ibu setuju dia membatalkan? Iya, setuju karena sahabat. Boleh, tidak ada masalah. Oh iya, terima kasih. Ibu mendapatkan pahala walaupun tidak mendapatkan uang. Iya. Bisa kalau khair Ustaz. Wa iya ke Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang menerima pembatalan akad dari seorang muslim, aqallallahu athratahu yaumil qiyamah. Niscaya Allah batalkan juga kesalahan-kesalahannya nanti di hari kiamat. Ini memang sebuah kerugian dalam transaksi bisnis, di mana pagi dia sudah menyetujuinya dan sudah dicatatkan dalam pembukuan sebagai keuntungan, tahu-tahu pihak di situ membatalkan. Walaupun tidak ada hak dia untuk membatalkan. Artinya kalau si penjual bertahan dengan hak dia karena sudah tidak ada khiyar lagi, ya, maka dia wajib membayar. Kalau tidak dibayar di dunia, dia akan bayar di akhirat walaupun dia marah-marah. Kan tetapi siapa menerima, penjual atau pembeli yang menerima salah satu pihak membatalkan akadnya, maka Allah pun akan memberikan balasan yang besar kepada orang ini. Aqallallahu athratahu yaumil qiyamah. Maka Allah akan membatalkan juga dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Jazakallahu khair, demikian Umar. Dan barakallahu fiik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Subang. Di Subang, silakan Om. Begini Ustaz. Iya, Bu. Ya, ini jadi kan ayah saya meninggal tahun 97. Jadi meninggalkan sebuah rumah yang di atas namakan ibu saya. Atas nama atau dihibahkan? Belum. Atas nama. belum pernah ayah sama menghibahkan ke istrinya? Setahu saya atas nama ibu saya, jadi sertifikatnya atas nama ibu saya. Ibu mengatakan bapak kalian tidak pernah menghibahkan ini ke ibu, hanya pinjam nama ibu saja untuk sertifikat tadi, begitu? Iya, jadi begini Ustaz, jadi sertifikat itu atas nama ibu saya. Kemudian sebelum ayah saya menikah dengan ibu saya, mempunyai 4 orang anak. Sebelum menikah punya 4 orang anak, berarti ini memang tanah si ibu, si istri. Iya, iya. Terus bukan atas nama saja, memang tanah istri. Mau atas nama mau tidak, memang tanah dia. Terus? Jadi terus kan sekarang 20 tahun kemudian, jadi anak-anak dari istri pertama ayah saya itu menuntut hak waris atas rumah tersebut. Padahal rumah tersebut atas nama ibu saya. Jadi ibu saya itu posisinya Ustadz sebagai istri kedua gitu Ustadz. Itu memang harta dia dan hak suaminya, yaitu bapak dari istri pertama, anak-anak istri pertama. Itu ketika sekarang istri yang pemiliknya kan masih hidup. Yaitu ibu Anda masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Apa yang iya? Masih hidup ya, Om? Masih hidup? Ibu saya masih hidup. Iya, kalau ibu Anda masih hidup, maka mereka tidak ada mendapatkan waris dari ibu Anda. Yang meninggal adalah bapak mereka atau bapak Anda yang bapak yang kedua Anda, bapak tiri Anda. Yang dibagi adalah warisan dari bapak tiri, bukan dari harta istri keduanya. Secara hukum legal dunia dan akhirat mereka tidak bisa mengambilnya ini. Tidak ada hak sama sekali ya, Ustaz. Tidak ada hak sama sekali. Baik. Demikian ya umum pendengar kita di sini. Malah yang ada hak istri kedua mendapatkan 1/8 dari harta suami yang meninggal tadi. Sahih. Ya. Tetapi anak dari istri kedua dengan suami sebelumnya ini enggak dapat. Baik, ya umum demikian penjelasan dan tambahan jawaban dari Ustaz. Semoga ini bisa difahami. Jazakumullah khairan. Dan kami terima untuk penelpon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV ingin bertanya dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Muslim, Pak, di Pasar Rebo. Silakan, Pak Muslim. Begini, Pak. Saya akan menyerpis mainan PlayStation gitu, Pak, ya. PlayStation? Iya. Iya. Nah, servis ini sama orangnya ada yang bertahun-tahun gak diambil, ada 2 tahun, 3 tahun gitu, Pak. Iya. Nah, kemudian bolehkah saya barang sudah diambil itu diperbaiki, dijual kembali gitu, Pak? Dalam perjanjian di awal ada atau tidak persyaratan Anda seperti itu? Sekian bulan, sekian lama gak waktunya ada. Tidak diambil, maka... Gak ada, Pak. Kok tidak ada, jangan. Itu hak orang lain. Cuman Anda ingin mendapatkan hak Anda kan ya? Iya. Hak servisnya boleh Anda jualkan, yang Anda ambil adalah hak servis Anda. Uang sisanya milik yang punya barang. Cuma barang yang ambil, Pak, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Biarkan sampai datang orangnya ngambil uangnya. Ketika dia paham maksud saya, iya. Barang tadi Anda jualkan ke pihak lain. Iya. Yang Anda ambil hanya biaya servis saja. Umumnya biaya servisnya 30% dari harga penjualan. Yang 70% uangnya anggap terjual 1 juta umumnya. 300 juta biaya servis Anda ambil. Yang 1 juta, yang 300 ribu Anda ambil, yang 700 ribu Anda pegang sampai orangnya datang. Bertahun-tahun dia enggak datang, maka serahkan uang ini ke fakir miskin yang lain, Anda sedekahkan atas nama orang tersebut. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Muslim di Pasar Rebo. Tabarakallah fiik, jazakumullah khairan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terangkan perjanjian jual beli di dalam suatu majelis. Kalau perjanjian jual beli melalui telepon atau SMS, dan jika terjadi pembatalan, Ustaz, apakah itu sama aturannya seperti pembahasan kita bagi ini? Ya. Kalau melalui telepon atau melalui online, melalui internet atau aplikasi, selagi Anda masih online, kalau melalui telepon, selagi Anda masih megang-gagang telepon dan masih ngobrol, namanya masih suatu majelis. Ketika Anda tutup online umpamanya, masih Anda online dan buka, sudah ada akad, ini masih majelis. Ketika Anda tutup, Anda disconnect, hubungan online-nya Anda hentikan, atau handphone-nya Anda tutup, atau teleponnya Anda tutup, maka sudah tidak satu majelis. Ya. Wallahu'alaikum. Jazakumullah khairah. Demikian mendengar kita yang bertanya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi Anda dan secara umum pendengar. Kita angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanamkan atau bagaimana kalau kita menanamkan modal pada teman dalam usaha karena dia kekurangan modal. Bolehkah kita meminta bagian dari keuntungannya dan bagaimana mekanismenya secara syar'i? Dari Umur Rival di Bandung. Allah, Ustaz. Hal yang seperti ini sering terjadi riba. Ketika seseorang kurang modal dan butuh tambahan modal, dia menyampaikan kepada temannya, kerabatnya, atau orang yang menurut dia bisa membantu pertambahan modal dengan akad, umpamanya saya kurang modal lagi 50 juta atau 100 juta atau 10 juta, serahkan ke saya, nanti per bulan saya kasih keuntungan. Ya, saya berikan keuntungan umpamanya 3 juta per bulan. Ya, atau 5 juta per bulan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Hal seperti itu tidak syar'i. Karena betulkah setiap bulan dia untung seperti itu? Kalau betul untung, membagi dengan nominal yang tetap, sepakati oleh para ulama dalam hal seperti mudharabah seperti ini, batal mudharabahnya dan berubah akadnya menjadi akad riba dan mengandung gharar. Ribanya bagaimana? Karena uangnya kembali penuh nanti setelah sekian waktu lamanya. Tidak menanggung kerugian dia. Maka bila ada keuntungan, keuntungannya adalah riba. Kemudian mengandung unsur gharar, karena walaupun dia rugi, tetap mendapatkan sekian, 3 juta. Andai dia untung dalam bulan itu besar, untung umpamanya 100%, 100 juta untungnya, ya, tetap dapat 3 juta yang punya modal kan kecil sekali. Berarti bisa kecil sekali, bisa aman dari risiko. Ini dia yang riba dan tidak mengandung unsur gharar. Kalau yang syar'inya, dia mengatakan, kamu kekurangan modal berapa? 50 juta atau 100 juta. Aset kamu dan modal kamu yang ada sekarang berapa semuanya? Dia perkirakan semuanya nilainya dinilai sekitar 100 juta. Berarti saya masukin 100 juta, saya memiliki saham di usaha Anda 50%. Iya. Untung rugi saya dapat 50. Setuju. Ya. Kalau ketika rugi usahanya, dia mengalami penurunan uangnya dari 100 juta dan store menjadi 50 juta lagi. Kalau usahanya untung 100%, berarti menjadi 400 juta, uang 100-nya dia naik menjadi 200. Bagaimana tahu untung laba dan rugi? Biasanya bukan per bulan orang menghitung. Biasanya per tahun. Jarang-jarang umpamanya sebuah usaha itu dengan per bulan. Karena dalam satu tahun sudah kelihatan musim penjualan tinggi, musim penjualan rendah, musim kerugian. Ya. Setelah satu tahun, bila ada rugi di bulan awal, bila untung di bulan awal, untung ini belum tetap menjadi miliknya. Milik bagi pemilik modal kedua-duanya. Karena andai bulan kedua rugi, ini menutupi kerugian itu dulu. Maka tidak ada bagi hasil kecuali setelah satu tahun. Dinamakan dalam istilah para fuqaha tandidul hukmi. yaitu likuidasi secara hukmi, tidak secara hakiki, yaitu dengan jual barang-barang, tidak, tapi diperkirakan. Ya, kalau pada waktu seakhir tahun umpamanya ingin mau pecah kongsi, silahkan di mereka likuidasi semua nilai aset barangnya. Semuanya muncul bahasa nilai barang dan jasa dan uang tunai dan seluruhnya ada sekitar namanya 400 juta. Berarti untung 100% dari modal 200 tadi. Berarti yang menyerahkan modal 100 juta kedua dapat dia 100 juta tambahannya. Andai di akhir tahun itu rugi yang terjadi, ya, maka apa yang mau dibagi? Gak ada. Dari 200 juta tadi ternyata operasional tinggi dan segala macam, penjualan rendah, ternyata nilai dinilai lagi aset semuanya tinggal menjadi 150 juta. Maka masing-masing uang saya yang saya store tadi 100 juta menjadi 75 juta harganya lagi. Bukan dapatkan laba. Andai di bulan pertama dia katakan ada laba, dia berikan umpamanya 3 juta, bulan kedua laba, bulan keempat rugi, kerugiannya sampai 30 juta, ya, ini saya kembalikan semuanya untuk modal dulu. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya. Secara terperinci saya jawab dan mudah-mudahan ini menjadi penjelas bagi antum. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila kita mengambil contoh rumah atau mobil dengan DP duluan, beberapa hari kemudian dibatalkan, apakah uang DP-nya boleh kembali lagi atau tidak, Ustaz? Bila seseorang beli rumah dengan khiyar majlis atau tidak, kan setelah beberapa hari berarti majlis sudah selesai. Kalau majlis sudah selesai berarti sudah terjadi jual beli. Penjual mensyaratkan DP. Lalu ketika Anda tidak jadi, ya, DP yang namanya arbun, bi'arbun, memang ketika tidak jadi hilang uangnya menjadi milik si penjual. Sebagian para ulama khilaf tentang masalah, berbeda ulama pendapat para ulama dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah mengatakan DP ini haram diambil oleh penjual. Karena mengambil harta orang dengan cara yang batil karena barang dikembalikan. Menurut pendapat Hanabila, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, DP halal diambil. Bukan tidak ada imbalan ini. Walaupun barang telah kembali kepada pemiliknya, tetapi si penjual rugi. Andai umpamanya setelah dia membayar DP baru keluar dari rumah si penjual tadi, atau dari kantor si penjual, baru keluar dari kantor dia sekitar 1, 2, atau 3 menit, berarti sudah khiyar majlis, tidak bisa dibatalkan oleh si penjual lagi. Datang pembeli bilang, saya mau bayar cash dengan harga 2 kali yang Anda tawarkan, karena menurut dia dia penting, strategis, segala macam, pokoknya penting. Dari harga 1 miliar, saya bayar 2 miliar cash. Ini saya bawa 1 gepok uang. Yang tadi baru bayar DP saja. Kemudian dia sekarang setelah 5 hari, dia batalkan. Lalu si penjual nelfon si yang mau, tentu dia gak bisa jual yang tadi kan. Maaf Pak, gak saya bisa jual, walaupun Bapak mau bayar 2 miliar, keuntungan saya 100%, saya gak bisa jual, karena sudah saya jual dengan tadi. Baik secara hukum syar'i ataupun secara hukum legal, tidak bisa dia batalkan si penjual ini kepada akad yang pertama. Ya, setelah itu bapak itu pergi. Ya udah, nggak apa, berarti belum rezeki saya, kata dia. Pergi dia, entah minta, sambil nyetir nomor telepon. Ya, kemudian hari kelima, Anda yang baru bayar DP, DP paling harganya berapa persen? Paling 5%. Harga 1 miliar tadi paling baru 50 juta. Sekarang dia bilang, saya nggak jadi, kembalikan uang 50 juta saya. Tadi Anda untung 1 miliar sudah Anda tolak 5 hari yang lalu. Anda telepon lagi orang yang, tunggu dulu. Anda telepon lagi orang yang mau beli 2 miliar tadi. Dia bilang, alhamdulillah Pak, saya sudah dapat tempat yang lain, lebih bagus, kata dia. Hilangkan kesempatan Anda untuk 101 miliar. Harusnya ente bayar 2 miliar, bukan bayar DP-nya tarik lagi. Maka ini dikatakan kepada Hanabila, bahwa ada imbalannya, yaitu imbalan 5 hari tunggu tadi. maka berhak bagi penjual untuk tidak menggulingkan DP dan halal bagi dia. Wallah ta'ala. Tapi kalau dia mau mengembalikan, ini sedekah dari si penjual. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Saat demikian pendengar kita yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi antum. Dari pendengar kita Adit di Kerawang, kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam sebuah lembaga pendidikan, ketika seorang mahasiswa telah membayar penuh kewajiban dari uang pangkal masuk, tiba-tiba dalam satu dua kondisi keadaan, dua minggu kemudian dia mengundurkan diri dan menuntut kepada lembaga pendidikan untuk mengembalikan semua biaya masuk yang telah disetorkan. Bolehkah bagi lembaga pendidikan untuk tidak mengabulkannya? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Sebagaimana akad jual beli mengikat, akad menyewa juga mengikat. Dalam kasus ditanyakan, ini adalah menyewa jasa pendidikan. Ada uangnya, uang pangkal dan uang bulanan dan seterusnya. Ya. Akad mengikat. Apa artinya? Tidak ada hak bagi salah satu pihak untuk membatalkan. Ya. Bila dia ingin membatalkan, kesuksesinya dia yang menanggung. Ya, sama umpamanya seseorang Anda sewa rumah satu tahun kontrak dengan nilai umpamanya 12 juta rupiah umpamanya. Kemudian baru 2 bulan ternyata Anda pindah tugas ke kota lain. Otomatis ini kontrak antara Anda tinggalkan. Kan masih ada sisa 10 bulan lagi. Anda minta uang kepada si pemilik kontrakan. Hak bagi dia untuk tidak memberikan uang Anda. Akan tetapi tidak boleh dia sewakan rumah ini kepada orang lain sampai waktu sewa Anda selesai. Anda sewa satu tahun, mulai Januari umpamanya, sudah masuk Februari, Maret Anda pindah. Dari Maret sampai akhir tahun Desember kosong rumah, karena sudah saya bayar uangnya. Haram bagi dia menempatkan orang lain di rumah yang sudah saya bayar tadi. Maka Anda minta uang enggak bisa, tapi bagi dia tidak juga halal dia mengambil manfaatnya karena sudah bukan manfaat dia, sudah dijualnya. Paham? Maka dalam kasus tadi berhak bagi kampus tadi untuk tidak mengembalikan satu sen pun uangnya dia, tetapi seat-nya dia wajib dikosongkan. Sampai selesai masa pembayaran dia. Dia bayar umumnya untuk satu semester sampai satu semester. Atau setahun sampai satu tahun. Artinya kalau umpamanya kuotanya di kelas itu ada 30 orang atau 40 orang, satu bangku kosong. Biarkan kosong. Walaupun peminat banyak, karena ini sudah ada orangnya yang nyewa satu jasa. Allah Masya Allah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Anda di Jambi. Baik, agak dikeraskan Pak suaranya. Silakan. Silakan. Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan minggu lalu Ustaz, mengenai pajak. Ya. Ya, kemarin kan penjelasan dari Ustaz bahwasanya kalau kita di bidang jasa yang membantu pembayaran pajak bukan dari pihak penarik pajaknya, kata Ustaz boleh kalau kita bisa mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar gitu kan. Yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu mengecilkannya, misalnya dalam sesuai peraturan itu 10 juta ya, kita nggak bisa pakai cara lain, kita nggak bisa bikin itu menurunkannya gitu. Jadi gimana itu Ustaz, kalau kita kerjanya di bidang jasa yang sebagai perantara ini, yang di tengah-tengah antara wajib pajak dengan instansi pajaknya. Anda wakil dari si wajib pajak atau wakil dari negara yang menarik? Wakil wajib pajak Ustaz. Boleh, gak ada masalah. Kalaupun Anda, kalau Anda bisa mampu mengecilkan dengan cara yang legal, Anda mendapatkan pahala dan menjadi bagus usaha kerja Anda, mengurangi kezaliman kepada yang orang terzalimi. Tapi ternyata tidak mampu dengan cara yang benar dan cara yang legal, ya, apa boleh buat? Katakan kepada wajib pajak tadi, "Wah, saya tidak mampu." Kalaupun Anda punya waktu, silakan bayar sendiri. Dia mengatakan, "Saya tidak punya waktu, silakan Anda yang bayarkan." Boleh. Oh, boleh, Saudara. Iya. Demikian pendengar kita, Jambi. Oke lah, satu lagi boleh saya berkaitan dengan hadiah. Silakan. Ya, kalau di bidang jasa itu gimana, Ustaz? Misalnya pembayaran sudah dilakukan, pekerjaan sudah dimulai, separuh jalan. Di tengah-tengah kita yang apa melakukan pekerjaan ingin membatalkan gitu. Boleh enggak itu, Ustaz? Tidak boleh Anda membatalkan satu sepihak. Karena pasti akan merugikan pihak ke selanjutnya. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Anda wajib, kalau umumnya Anda batalkan dan dia menyetujui, lain hal. Okay. Tapi kalau dia tidak menyetujui, tidak boleh Anda batalkan sepihak. Baik. Allah barik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Waiyakum ya akhi. Barakallah fiqh. Wajazakallahu khairah. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Bagi pendengar lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Mama Nasir di Sumatera Utara, Pak. Silakan, Pak Muhammad di Sumatera Utara. Silakan, Pak. Saya mau tanya, saya pedagang sapi. Jadi dari perusahaan saya mendapatkan seperti contohnya pasal pembelian sapi setiap harinya diberikan, kalau bahasa perusahaan, cashback dari harga sapi. Jadi dihitung tiap belanja saya nominal per bulan. Apakah itu dibolehkan? Gak paham saya. Anda pedagang sapi? Halo. Diulang kembali, Pak. Mohon didengarkan kembali pertanyaan Ustaz. Iya, saya kan pedagang sapi. Pedagang itu beli jual gitu? Beli. Beli saja? Iya, beli. Enggak dijual? Dijual kembali, ada juga yang kita olah sendiri. Baik. Terus apa hubungan dengan perusahaan Anda, karyawan di perusahaan? Halo. Iya, apa hubungannya dengan perusahaan Bapak? Oh, hubungannya saya kan pedagang atau konsumen. Maksud konsumen? Bapak pedagang menjual sapinya? Misalnya 5 ekor seharinya. Jadi setiap bulannya saya ada didapatkan, bisa dibilang fee atau cashback. Dari yang pembeli sapi Anda? Iya, benar, Pak. Anda jual sapi ke seseorang, umpamanya 50 juta. Lalu ditambahkan oleh dia 5 juta kepada Anda uang? Enggak. Bukan rupiah. Presentasi dari misalnya 20 juta harga sapi, tapi di per kilonya saya mendapatkan 400 perak, contohnya seperti itu. Dari per kilonya dihitung misalnya 500 kilo per sektornya. Jadi dihitung per global per 5 ekor, hitung per bulannya tonase dari per hari dikeluarkan itu ke saya gitu maksudnya. Pembeli memberikan kepada Anda uang gitu? Perusahaan lah. Hubungan perusahaan dengan Anda apa? Tapi Anda pedagang. Iya, saya kan konsumennya. Pembeli sapi. Oh, Anda beli sapi dari perusahaan? Iya, benar, Pak. Setiap Anda beli, dia beri dia potongan. Atau dikembalikan uang Anda, dikasih dia uang. Iya, tapi dihitung per bulan. Boleh. Dikasih dia gratis juga boleh. Apalagi cuma dikasih dia sebagian dari harga. Iya. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak Muhammad ya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. 021-823-6543. Di belakang Pak Muhammad, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? dengan Ibu Umi di Tangerang. Silakan Ibu Umi. Mau nanya Ustaz, bagaimana hukum menggunakan ATM bank konvensional? Kita hanya sebatas buat transaksi, kemudahan transaksi aja, kemudahan transfer. Tapi kita nggak ada tabungan di situ. Ada tabungan apa tidak? Tidak ada. ATM-nya muncul dari mana? Tabungan nggak ada. Kenapa? Kalau Ibu punya ATM, berarti Ibu punya tabungan apa tidak di bank itu? Kita cuma sekedar awalnya buka rekening aja. Masih iya, buka rekening. Berarti ya, kan di rekening di bank konvensional di awal akad ada bahwa Anda diberikan bunga. Iya atau tidak? Iya. Iya. Lalu Anda setujui. Iya. Artinya Anda diberikan riba dan setuju menerima riba. Iya, seperti itu Ustaz. Iya kan ya? Ini sudah berdosa Ibu, walaupun belum ada riba yang Ibu terima. Allah mengharamkan riba, Ibu menyetujui riba. Tapi kalau memang penting, tidak ada solusi, tapi wallahu a'lam, banyak bank syariah mengatakan bahwa mereka juga mempunyai fasilitas yang sama dengan bank yang konvensional. Nah, kalau tidak darurat, artinya tidak bahwa fasilitas yang sama juga ada di bank syariah yang lain, sebaiknya bukanya di bank syariah. Kalau Ibu katakan, umumnya saya sudah coba atau di daerah saya tidak ada yang bank syariah yang fasilitas sama dengan bank konvensional tadi, apa boleh buat? Minta ke mereka untuk akad bunga tadi dicoret. Sehingga akad Ibu dengan dia meminjamkan uang tanpa ada bunga dan hukum asal pinjaman adalah halal. Wabillahi taufik. Satu lagi boleh, Ustaz? Silakan. Di rumah saya ada ini, ada pembayaran listrik online. Itu bagaimana hukumnya? Maksud bayar listrik online apa Ibu? Kenapa? Ibu membayarkan rekening listrik orang begitu? Iya. Dengan cara online? Iya. Iya. Yang Ibu jual berarti jasa pembayaran. Kalau yang kita, pas kita ada kerjasama sama perusahaan Ustaz. Sama apa? Perusahaan. Kalau dia membayar denda, Ibu layanin. Iya, ada yang bayar, ada kena denda juga di atas 50 kan enggak ada denda otomatis. Apa? Diulang Om. Kalau di atas tanggal 20 pembayarannya udah ada denda. Tetap Ibu layanin juga. Iya. Berarti Ibu adalah sarana akad riba. Terus sebaiknya gimana Ustaz? Bilang yang denda saya enggak terima. Nanti di bawah tanggal 20. Jadi buat tanggal 20 saja yang Anda bayarkan yang pasca. Kalau yang pra, kapan aja bisa. Oh, dendanya otomatis sudah masuk ke langsung dari PLN Ustaz. Iya, berarti sudah ada ribanya. Oh, gitu. Pihak PLN menagihkan riba kepada si pelanggan. Iya. Ya, pihak yang saya ini akan membayar uang riba kepada PLN. Maka yang pembayar tadi adalah pemberi makan riba, PLN adalah pemakan riba, dan andanya perantara terjadinya riba. Semuanya dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda terima akadnya, maka katakan, silakan bayar tapi di atas yang tanggal 20 saya tidak terima. Oh gitu. Nah, ya. Syukran Ustaz asal jalannya. Ya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, ya Om. Barakallah fiqh. Dan kita akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sudah 4 tahun bekerja di televisi swasta, Ustaz. Ya. Posisi saya sebagai editor. Apakah halal penghasilan yang saya terima ketika saya juga menafkahi keluarga dengan hasil ini? Dan apakah pindah ke bagian lain namun masih dalam satu kantor yang sama adalah merupakan solusi bagi saya? Wallahu ta'ala alam, TV swasta isinya apa ya, Fi? Di sana banyak aurat wanita, musik di sana ada. Ini adalah sesuatu yang haram. Bila Anda bekerja di lembaga, di suatu kegiatan yang haram ini, walaupun tidak dapat uang, Anda sudah dapat dosanya. Apalagi sekarang untuk usaha yang pekerjaan berdosa tadi, Anda diberikan imbalan uang. Maka ini adalah uang yang tidak halal. Allah Ta'ala alam, maka cari usaha yang lain. Saya hanya bisa di sini Ustaz, bikin televisi sendirian tanpa ada musik, tanpa ada wanita yang buka auratnya. Bisa. Bahkan sering saya sampaikan tentang pengalaman bisnis dari TV channel Al-Majid di Saudi Arabia. Ketika mereka berdua tahun muncul, mereka kaget. Karena perusahaan-perusahaan besar di Timur Tengah ada di dunia, minta pasang iklan ke mereka. Mereka syaratkan, bisa pasang iklan di kami, tapi enggak pakai musik, tidak pakai gambar wanita. Tidak ada foto wanita yang muka orang. Ya. Perusahaan besar itu mau. Pusing mereka, kenapa mereka mau dengan cara seperti ini? Mereka cek rating TV-TV di Timur Tengah. Ternyata rating mereka tertinggi, mengalahkan TV-TV musik, TV besar, TV rotana, dan segala macam yang ada di Timur Tengah. Ya. Artinya apa? Yang hal seperti ini sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan fitrah manusia, dengan sesuai dengan agama Allah ini, banyak diminati manusia. Ya. Padahal TV-nya itu isinya ada kajian, ada ceramah. Dari satu channel, channel umum, TV Kanal Majad Al-Am, sampai sekarang dia punya 7 channel khusus. Ada yang khusus Quran, ada yang khusus hadis saja setiap hari 24 jam. Ada yang Quran 24 jam, ada yang channel anak-anak. Dan ini paling bermanfaat. Karena kalau orang dewasa, dia mungkin punya pilihan untuk keilmuan, menambah keilmuan ilmu syar'i. Tapi kalau anak-anak tidak punya pilihan. Ya. Punya TV anak-anak, punya TV segmen remaja. Remaja. Namanya, apa namanya, Fatah atau apa rupa saya. Ya, jadi satu channel TV. Subhanallah. Artinya bagaimana, Ustaz? Cari pekerjaan. Artinya pekerjaan Anda haram. Nah. Cari yang halal. Ya, tidak pun dari apa keahlian Anda di televisi sekarang, cari apapun yang haram, yang halal. Yang halal. Nah. Baik, demikian pendengar kita muslimah di Jakarta, barakallahu fiik, mudah-mudahan ada solusi dan ada jalan keluar. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Abu Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha konter, dan dalam usaha ini produk barang yang saya jualkan memiliki merek-merek terkenal. Akan tetapi dalam usaha ini produk barang yang membawa nama merek-merek terkenal, bolehkah saya membeli dan menjualnya? Bagaimana hukumnya, Ustaz? KW atau ori barangnya? Tidak disebutkan, Ustaz. Kalau KW bagaimana, Ustaz? Kalau KW tidak boleh menjualkan barang KW. Harap hukumnya Anda bantu menjualkan barang orang yang mencuri hak orang lain. Baik. Karena orang lain untuk membesarkan brandingnya butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya dan segala macam. Lalu mendadak muncul seorang ya menciplak semuanya, ya mendapatkan keuntungan dari keringat orang lain. Maka ini bagian pencurian, dan secara hukum legal pun diatur ini dengan serinci-rincinya oleh badan yang membawahi melindungi hak cipta setiap branding ini. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, bagaimanakah seseorang yang menjual barang, akan tetapi barang itu belum dia miliki dan dia jualkan untuk kemudian dia ambil barang yang diminati oleh konsumen di toko-toko yang ada di sekitar wilayahnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Allah barik. Menjual barang belum dia miliki, masih barang toko orang. Nah. 14 ayat yang telah dilarang Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Hakim bin Hizam ketika dia menanyakan, ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Nah. Ya Rasulullah, aku profesiku beli barang jual barang. Ya. Terkadang ada orang datang kepadaku, dia membeli barang yang belum aku miliki. Afa bi'tuhu wa abta'u lahu min as-suq. Bolehkah aku jual kepada dia lalu aku beli di pasar? Kata Rasulullah, ya bin akhi la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ya. ini haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ridwan di Pasar Rebo. Bolehkah menggunakan uang riba untuk membayar pajak, Ustaz? Boleh. Baik. Setelah Anda bertobat tentunya. Nah. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali. Bukan berarti agar bisa bayar uang pajak terus rekening ribanya masih berada, tidak, bukan itu maksudnya. Nah. Ketika Anda bertobat dan uang riba ini ada, ya, berarti rekening ditutup, uang riba ada, baru boleh disalurkan. Baik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami dan jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat dari Bapak Hasan di Kalimantan Tengah. Beliau bertanya, gaji saya masuk melalui bank konvensional, Ustaz. Setiap bulan saya mendapatkan bunga sebesar 5.000. Sementara dari bank tersebut setiap bulan mendapatkan potongan administrasi 10.000. Apakah uang saya yang di bank tersebut masih dalam kategori riba? Iya. Karena ya, administrasi wajib Anda bayar. Imbalan dari mereka adalah imbalan penyimpanan uang Anda dan lain-lain. Nah. Adapun bunga ini tetap 5.000 ini adalah bunga. Ya. Maka minta kepada pihak perusahaan Anda bahwa Anda ditransfer gaji ke rekening yang bank syariah Anda, tutup yang di bank riba tadi. Kalau kemudian mereka mengatakan tidak bisa, harus di bank riba tadi, ya apa boleh buat? Minta kepada pihak bank tadi untuk dinolkan bunganya, dihapus dalam formulir pada waktu pembukaan rekening, pernyataan diberikan bunga dicoret. Nah, Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khairah. Dan kami terima kembali pertanyaan dari via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543 dalam pembahasan Al-Khiyar. Baik, kita terima. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali. Halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Baik, Ustaz, bagaimanakah pinjaman yang diberikan oleh seseorang, akan tetapi yang memberikan pinjaman memberikan hadiah pada saat pengembalian? Jazakumullah khair. Boleh. Yang memberikan pinjaman memberikan hadiah, boleh. Saya memberikan pinjaman ke Ustaz 10 juta. Lalu ketika Ustaz bayar, antum bayar 10 juta, saya berikan hadiah kepada antum 10 juta lagi. Alhamdulillah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau yang peminjam yang membayar, memberikan hadiah. Dan dipersyaratkan dari awal. Tapi pada saat pelunasan dia, di awal saya serahkan 10 juta, tidak ada tambahan. Kata-kata, tidak ada tambahan. 10 juta. Ketika membayar, antum bayarkan 11 juta. Nah. Tidak ada persyaratan tadi. Jadi awal tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan. Antum ikhlas, Ustaz. Ya udah, alhamdulillah kalau ikhlas saya terima. Ini bukan riba namanya. Ya. Walaupun ada penambahan 1 juta, Ustaz. Iya. Karena penambahannya pada saat pelunasan. Faqadani wa zadani. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah membayar hutangnya dan beliau tambahkan. Masyaallah. Ya. Tapi kalau di persyaratan di awal ada persyaratan, maka menjadi tidak boleh. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian dengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita terima panel berikutnya. Halo, silakan. Kita terima panel. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Umar Abdillah di Mamuju, Pak Ustaz. Oh, baik, silakan. Iya. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Seperti yang barusan kita bilang bahwa kalau tidak ada perjanjian dari awal kan boleh. Tapi bagaimana dengan keadaan yang berulang-ulang, Pak Ustaz? Boleh ke seperti itu, banyak pinjam sampai 2 kali, 3 kali. Apa enggak paham saya? Meminjam berulang-ulang dan memberikan hadiah setiap kali pinjaman. Anda tahu bahwa dia berulang-ulang dan meminjam dan terus memberikan hadiah? Iya. Ya. Khilaf para ulama dalam hal ini, sebagian ulama dalam madzhab Hanabilah mengatakan tidak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Allah mengatakan malil muhsinin lahu min sabil, bahwa orang yang telah berbuat baik tersebut pantas mendapat kebaikan. Ini akan orang yang baik. Ketika dia menambahkan, melebihkan tanpa ada persyaratan, dia adalah orang yang baik. Ketika orang yang baik tersebut tidak mendapatkan pinjaman, kasihan. Rasulullah SAW dikenal dengan samhan iza qada wa samhan iza qtada. Beliau baik pada saat pembayaran dan baik pada saat meminjam, Rasulullah SAW, dan selalu melebihkan. Kalau gitu Rasulullah enggak boleh diberi dapat pinjaman. Paham? Alhamdulillah. Ya, paham. Satu lagi Pak Ustaz. Ya, silakan Alhamdulillah. Masalah tadi itu uang muka Pak Ustaz, kan boleh tidak dikembalikan. Bagaimana dengan cicilan Pak Ustaz yang sudah umpamanya kita cicil 100 juta, sudah terlanjur dibayar 50 juta, tapi kedarulan tak bisa melanjutkan. Bagaimana ini? Apakah boleh dikembalikan atau kita atau boleh tidak dikembalikan? Barang menjadi milik Anda, yang membeli, kewajiban sisa juga menjadi milik Anda. Bukan tidak boleh dikembalikan. Sekarang hak dari si penjual bukan barang, tapi haknya dia adalah uang. Bayar cicilannya tadi. Enggak punya Anda uang tunai, jual barang yang bisa Anda jual untuk menutupi cicilan tadi. Paham? Oh, iya begitu Pak Ustaz. Umpamanya tidak ada bisa dijual Pak Ustaz, kemudian yang punya juga tidak mau kembalikan, bagaimana? Apa? Umpamanya kita ini cicil sesuatu, kita kan mau jual untuk menebus itu, tapi kalau tidak ada bisa dijual untuk menebusnya? Seserah Anda, kalau ada jual, pinjam uang orang dengan tanpa riba untuk menutupi utang tadi. Oh iya iya Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Wa iyyaka ya Abdullah di Mamuju. Jazakallahu khaira. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Kalau enggak ada juga ya jangan berhutang. Anda tidak punya sesuatu tapi berhutang, ini berarti ingin menghilangkan hak manusia. Seperti yang kata Rasulullah SAW, bahwa man akhadha amwalan nas yuridu adawadallahu anhu, man akhadha amwalan nas yuridu itlafa itlafahullah. Saya mengambil harta manusia, mengambil sama saya untuk pinjaman, pemberian tidak tunai. Dia terniat untuk membayarnya dan ada kemampuan untuk membayar. Ya. Baik kemampuan finansial keuangan ataupun ada aset yang akan bisa menutupi nilai barang tadi. Ada yang bisa dijual. Ya. Maka Allah bantu dia dalam membayarkan, melunasi hutangnya. Tapi ketika dia mengambil harta manusia, memang dari awal niatnya tidak membayar dan tidak ada aset untuk bisa membayar, dan dia pun tipu-tipu dari awal ketika mengajukan pembelian dengan tidak tunai tadi, maka tujuannya adalah melenyapkan harta orang, Allah akan melenyapkan dia. Atlafahullah. Baik, maka dari awal kau tidak ada aset diperkirakan bisa menutupi sisa hutang tadi, dan tidak ada juga diperkirakan uang bisa menutupi sisa tadi, terus terang dari awal. Ya. Baik, masyaallah. Jazakumullah khairan setia. Demikian Abdullah di Mamuju, tambahan dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rita di Cibubur. Baik, mohon maaf, mau dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik, silakan. Afan mau nanya. Ya. Kami, saya punya cicilan rumah. Cicilan rumah? Iya. Ya. Yang insya Allah syariah gitu, karena tidak ada denda dan sebagainya. Ya. Terus saya akan rencana ingin umroh. Nah itu bagaimana Ustaz, hukum umrohnya dibolehkan atau tidak? Baik. Anda jelaskanlah para ahli fikih, para ahli fuqaha. Bila seseorang memiliki hutang kepada pihak yang lain, bila dia ingin melakukan safar, dia harus minta izin kepada si pemberi hutang. Dalam kasus dia membeli rumah yang belum lunas, maka minta izin dari si pemberi hutang tadi. Boleh enggak dia safar? Kalau terjadi sesuatu umpamanya dalam perjalanan tadi, Anda tidak bisa membayar hutang, ya. Kalau dia mengizinkan karena dia mengatakan umpamanya, enggak apa-apa, karena rumah yang dibeli ini sudah dijaminkan ke kami, terjadi sesuatu kami bisa mengeksekusi rumah ini untuk menutupi sisa piutang kami, silakan. Ya, jadi silakan Ustaz. Jazakallah, jazakallah khairan. Barakallah fik. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abdul Majid, Ustaz. Di mana Pak Abdul Majid? Di Cibubur. Silakan, Pak. Fadhol, Pak. Ustaz, kita kan usaha jasa, Ustaz. Nah. Terus seandainya dia, kita kan belum punya, kita usaha pengeboran, dia kita belum punya pompa, terus dia sama yang punya rumah, Pak tolong nanti sama pompa sekalian, berarti kita termasuk jual barang yang belum dimiliki, itu termasuk bagaimana Ustaz ya? Apa termasuk itu riba, apa dia suruh beli pompa sendiri Ustaz ya? Pompa sekalian. Iya, ya. Anda katakan pompa sekalian nanti dulu. Jangan akad jualkan ke dia. Anda pesankan dulu, setelah itu beli baru akadkan ke dia. Oh begitu saja. Tapi kalau kita biasanya juga ada stok juga di rumah, tapi pas kebetulan nggak ada di rumah, nggak ada barang Ustaz. Iya, berarti sekarang kan Anda nggak punya barang yang mau dijual. Oh gitu Ustaz. Ketika ada stok, tanpa Anda katakan kepada dia tunggu dulu. Tapi ketika ada stok, umumnya Anda yakin tidak ada stok, ya udah langsung aja siap dan pompa sekalian. Oh begitu Ustaz. Iya. Ustaz, tapi kalau seandainya materialnya itu kita sudah ada di gudang, di saya punya gudang. Terus tapi kita ngambilnya dari material kita belum bayar Ustaz, jadi kita utang dulu dari materialnya, tapi kita sudah persetujuan sama material, nggak ada masalah gitu, bayarnya nanti gitu. Tapi gitu kalau gitu boleh Ustaz ya? Boleh dijual kembali. Ya. Penting barang sudah ada di tangan Anda. Oh begitu Ustaz ya? Ya. Oke, okay, syukran Ustaz. Afwan wa barik fikum. Jazakumullah khair Abdul Majid di Cibubur. Fi syaikhun. Satu terakhir sikat pesan singkat. Baik. Kami angkat dua pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum barang yang sudah lumrah bahwa barang itu semua KW, tidak asli? Misalnya kacamata, rata-rata frame kacamata yang ada di optik adalah palsu, tidak asli. Karena jika dicek harganya cukup mahal. Dan hampir rata-rata frame yang ada di optik demikian. Padahal yang kita niatkan hanya membeli, bukan membeli brand merek tersebut, tapi kacamatanya. Mohon penjelasan sekolah khair. Allah musta'an. Sama sekali tidak ada yang asli, enggak mungkin menurut saya. Kenapa juga Anda ingin membeli yang brand mahal, tapi enggak punya uang untuk beli yang mahal? Jangan dibeli. Anda tahu itu adalah barangnya KW, ya, karena ada hak orang yang tidak dibayar di dalam hal ini. Itu hak milik brand yang mahal tadi. Kalau dia umpamanya dengan sistem maklun, dia buat sendiri tapi pinjam mereknya, dia pasti akan bayar pihak tersebut. Kalau KW kan misalnya tidak, berarti ada hak orang yang dicurinya. Berarti Anda adalah penadah pencurian. Masyaallah. Dan bila kita tidak ada niat khusus untuk membeli brand tersebut, walaupun tidak ada niat, Anda penadah namanya. Sama umpamanya seorang mencuri kacamata saya, lalu dijualnya ke antum, ya. Walaupun Anda tidak ada niat ingin membeli barang ini, tapi Anda beli, ya, terjadi atau tidak penadahan? Terjadi. Nah. Allah yang barik. Berarti yang bagus jangan yang ada brandnya satunya. Tanyakan ke dia mana yang ori, itu saya beli. Kalau enggak, tanyakan ke dia mana yang merek asli, tapi dia tidak KW. Nah. Mungkin mereknya enggak terkenal sama sekali, ya. Dan harganya murah. Gitu. Enggak tahu. Masalah harga, masalah adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum mengikuti MHQ dengan adanya pembayaran di awal sebagai biaya administrasi? Dan ini berlaku di setiap peserta. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Musabaqah Hifzul Quran adalah suatu musabaqah yang dianjurkan karena ini bagian dari fastabiqu al-khairat. Nah. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan paling baik adalah menghafal kalamullah azza wajalla. Ya. dan ini boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga. Tapi bila uang hadiah tadi diambilkan dari setiap peserta dengan uang administrasi tadi untuk membeli hadiah, maka ini bagian dari perjudian. Maka jangan ikuti, kecuali pihak panitia mendeklarkan menyatakan bahwa hadiah adalah dari pihak ketiga, ini murni administrasi untuk penyelenggaraan untuk panitia dan bukan hadiah. Wallah ta'ala. Baik, jazakumullah khair. Ustaz, demikian pendengar yang bertanya. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, semoga apa yang telah kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Wallahu waliyat taufiq. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, afidahullahu ta'ala, atas keluhan waktu beliau dan pembahasan yang kita kaji di kesempatan pagi ini bersama beliau dalam pembahasan jual beli, dan kita telah masuk ke babul khiyar. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.